السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Berikutnya syubhat Dr. Ibrahim Rahayli dalam kitab An-Nasihah halaman 30-31. Kata dia, masih terkait dengan kaidah-kaidah dan syarat-syarat dalam membantah. Al-mukhalif, orang yang menyelisih al-haq, mubtadi'. Yang kedua tadi ya, ayyakuna ar-raddu min 'alimin rasikhil qadam fil 'ilm. Dipersyaratkan bantahan itu dilakukan oleh seorang alim berilmu yang pijakan kakinya dalam ilmu kokoh. Ini benar-benar orang yang betul-betul kokoh ilmunya, bukan sembarangan alim yang boleh ya terjun di bidang rad, rudud, membantah ya. Ya'lamu ala wajhi at-tafsil jawanib al-mas'alati al-muta'alliqati bi mawdu'i ar-raddi. Dia benar-benar mengetahui secara terperinci, secara detail sisi-sisi masalah yang terkait dengan topik bantahan itu, min haythu di mawdu' ar-rad, topik bantahan, min haythu al-adillatu syar'iyyatu 'alayha, dari segi dalil-dalil syar'i terhadap masalah itu, tentang masalah itu yang membantahnya. Wa kalamil ulama fiha, dan keterangan ulama tentang masalah itu. Wa mada mukhalafatil khasmi lil haqqi, wa mada mukhalafat al khasm, dan sejauh mana penyelisihan orang tersebut terhadap al haqq ya, orang yang konflik itu terhadap al haqq. Nah, jadi harus betul orang yang alim, pokok ilmunya, tahu secara detail sisi-sisi masalah yang terkait dengan topik bantahan, menguasai dalil-dalil syar'inya, menguasai keterangan ulama, sejauh mana penyelisihannya. Kemudian belum selesai sampai situ, wa man sya' isyubha indah, ya, apa sumber pencetus syubhat tersebut di sisinya, di sisi orang itu. Waqwal ulama'i fi raddi hadhi syubha, ucapan-ucapan ulama dalam membantah syubhat ini. Wal istifadati min kalamihim fi dhalik, dan memetik faedah dari ucapan-ucapan ulama dalam masalah itu. Wah, ini syarat-syaratnya ya, berat sekali. Nah, kama yang bagi, sebagaimana pula semestinya, ayat tasim ar-raddu ala al-mukhalifi bi quwwati al-hujjah. Ya, sepantasnya semestinya orang yang membantah itu ya, terhadap orang yang menyelisihi, bercorak yakni punya kekuatan hujjah, ya, punya tanda corak bantahannya dikuatkan dengan hujjah fi taqriril haq, dalam menetapkan al-haq, wa izalat asy-syubhah, dan dalam menghilangkan syubhat, wa diqqat al-ibarah, dan diqqah, yakni telitinya ungkapan-ungkapan dia. Bihaitsu la yadhharu alayhi fi syai'in min dhalik aw yufhamu min kalamihi ghairu ma arad. Dalam arti tidak tampak atasnya pada sedikit pun dari bantahannya ataupun difahami dari ucapannya selain apa yang dia inginkan. Wa illa hasala darar, jika tidak demikian maka akan menimbulkan darar, mudarat azim, besar. Bitasaddi, dengan tampilnya man faqada hadhihi syuruta lirrad, dengan tampilnya, ya, orang yang tidak memiliki syarat-syarat ini dalam membantah. Nah, aqul, kata Syekh Rabi, yang pertama bantahnya, ya habbada, ya, wahai kaum, sekiranya, yakni hal itu, hal yang di, yakni seandainya, sekiranya, hal yang didambakan tentunya, ayyakuna raddu min alimin rasikh, bahwa bantahan itu benar-benar muncul dari seorang alim yang rasikh, yang kokoh dalam ilmunya, ya, sifatuhu kama dzukirat, sifat-sifatnya seperti yang disebutkan. Ya habbada, ini tentunya didamba-dambakan. Sekiranya betul bisa terrealisasi, lakin akan tetapi istikmalu hadis sifat la yajibu fi kulli rad. Nah, tetapi sempurnanya sifat-sifat ini, terpenuhinya sifat-sifat tersebut yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili, tidak wajib harus dimiliki oleh setiap orang yang membantah. Wala yajibu istikmaluha fi kulli raddin, dan tidak wajib harus sempurna sifat-sifat itu pada setiap bantahan. Walau ishtaratna dhalik, seandainya kita mempersyaratkan hal itu sebagai syarat yang harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi berarti tidak boleh maju untuk membantah, berarti bantahan itu tidak diperhitungkan. Jika dipersyaratkan demikian, fi kulli rad wa kulli raddin, pada setiap orang yang tampil membantah, pada setiap bantahan, lastasra al-fasadu, maka kerusakan akan terus mengalir, ya, akan laris, ya, menyebar, wastaula alal ummah, dan akan menguasai umat, menghancurkan umat, bi ajma'iha, seluruh umat, ya, di seluruh umat, menyebar di seluruh umat, merusak seluruhnya, illan nadira minan nas, kecuali segelintir orang saja yang akan selamat darinya. Nah, karena, ya, sulit ini didapatkan orang yang memenuhi syarat ini, alim rasikh, alim kokoh pijakan ilmunya, kemudian sifat-sifatnya seperti yang kita dengar, ya, jadi kesalahannya Ruhaili, syubhatnya di sini, dia apa, mempersyaratkan. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu berarti tidak boleh tampil membantah dan tidak boleh membantah. Syekh Rabi meluruskan, itu bukan syarat, tetapi itu adalah kesempurnaan. Sekiranya itu tercapai, itulah yang didambakan. Tetapi jika tidak, ya, Jika tidak ditemukan yang seperti itu, maka meskipun tidak sempurna sifat-sifatnya seperti itu, tetap maju membantah. Ya, yang jelas dia punya kemampuan. Nah, ini bantahan yang pertama. Yang kedua, yu'akkidu 'adama sihhati istikmali hadhihi syurut, memperkuat ya, tidak benarnya, tidak sahnya kesempurnaan syarat-syarat ini, lengkapnya syarat-syarat ini. Jadi menegaskan dan menguatkan bahwa terpenuhinya syarat-syarat itu secara lengkap, ya, itu tidak wajib. Annaka la tajidu fi mu'zami biladil Islam ulama salafiyin rasikhin. Bahwa sesungguhnya kamu tidak akan menemukan, tidak bisa menemukan di mayoritas negara-negara Islam ulama salafiyin yang tergolong rasikhun, ya, berilmu tinggi, berilmu kokoh. Wa yujadu fiha thullabu ilm, ditemukan di negara-negara Islam itu para penuntut ilm di negeri kita misalkan, ya, dan negeri-negeri yang lainnya, di kebanyakan mayoritas negara-negara Islam. Nah, banyak thullabu ilm, tapi kalau yang tidak menjadi alim rasikh, ya, kibar ulama, wah, ini ya hanya di negara-negara tertentu saja. Nah, seperti di Arab Saudi misalkan. Nah. Wa ma'a dzalika, bersama dengan itu, fa innahu qad nafa'a Allahu bihim, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi manfaat dengan keberadaan para penuntut ilmu itu di negara-negara Islam itu, berdakwah di sana, fi nasyit tauhid, dalam menyebar tauhid, wa dahdhis syirkiyat, dan dalam menghancurkan kesyirikan, membantah kesyirikan, wal bid'ah, bid'ah, wal khurafat, dan mitos-mitos, khurafat-khurafat. Kalau dipersyaratkan harus alim rasikh, enggak bisa berbicara akhirnya duat thalabatul ilm tersebut di negara-negara Islam itu. Jangan, tidak bisa tampil membantah kesyirikan-kesyirikan, tidak bisa tampil membantah bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat, karena tidak terpenuhi syarat. Tidak ada dakwah jadinya. Wa ana as'alu Dr. Ibrahim, saya tanya Dr. Ibrahim, kata Syekh Rabi, idza kana hunaka baladun aw buldan, jika di sana ada negara atau beberapa negara, tantasyiru fiha al-bid'ah wal munkarat, menyebar, merebak di negara-negara itu bid'ah-bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran, wa la yujadu fiha 'alimun rasikhun, tidak ditemukan di negara-negara itu seorang alim yang kokoh ilmunya, aw ulama rasikhun, ya, satu alim rasikh yang tinggi ilmunya tidak ditemukan, atau sekian ulama yang tinggi ilmunya tidak ditemukan, tatawafaru fihim tilka syurut, yang terpenuhi pada diri mereka syarat-syarat yang dia datangkan itu, yang dia karang-karang itu, wa yujadu fiha thullabu ilm, dan ditemukan di negara-negara yang menyebar merebak bid'ah-bid'ah kemungkaran-kemungkaran itu para penuntut ilm, qad qara'u al-usul ats-tsalatsah, mereka sudah membaca, mempelajari kitab al-usul ats-tsalatsah, wa kashf ash-shubahat, al-usul ats-tsalatsah yani al-hikayah, wa kashf ash-shubahat, dan telah membaca kitab kashf ash-shubahat, wa kitab at-tauhid, telah membaca, mempelajari kitab at-tauhid lil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, karya al-Imam Muhammad ibn Wahhab, wa kitab وكتاب الواسطية, dan telah membaca, mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Wal-Hamawiyah li Syekh Islam Ibn Taimiyah, karya Syekh Islam Ibn Taimiyah, wa umdatul ahkam, telah mempelajari kitab Umdatul Ahkam di bidang fikih lil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, aw Bulughul Maram, atau mempelajari kitab Bulughul Maram li Hafidz Ibn Hajar, karya Ibn Hajar, wa tantashiru fi biladihim aw buldanihim, Sementara di negara mereka menyebar merebak bid'ah. Bid'atu ta'tili sifatillahi. Merebak menyebar bid'ah ta'til, yaitu menepis, menolak sifat-sifat Allah. Wa bid'atul qadar, bid'ah menolak takdir. Wa bid'atul irja, bid'ah irja, murji'ah. Wa bid'ah asyirik, bid'ah kesyirikan. Bi ahlil kubur, kesyirikan terhadap kuburan-kuburan, para penghuni kubur, kuburiyun banyak sekali. Ya, para penyembah kubur. Wa ghairiha. Naam. Wa ghairuha minal bid'ah. Wa ghairuha minal bid'ah, dan selainnya dari berbagai ragam macam-macam bid'ah di negara tersebut. Wa yakthuru fiha syurbul khamr. Ya, merebak di negara-negara itu minum khamr, minuman keras. Wa tahattuk an-nisa, na'am, ya, fahishah. Nah, kurang jelas ini ceritanya. Na'am, peremehan terhadap wanita, pemerkosaan, pelacuran, perzinaan. Fahal yajibu ayyunkiru hadhil munkarat, apakah wajib bagi mereka para penuntut ilmu yang sudah berilmu tersebut, yang sudah mengilmui hal-hal itu dengan kitab-kitab yang telah dipelajarinya itu, apakah wajib bagi mereka, atas mereka untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran ini, fi hududi ilmihim, sebatas ilmu yang mereka tahu, au yajibu alaihim as-sukut, atau wajib bagi mereka diam, li'annahum laisu minal ulama ar-rasikhin, dikarenakan mereka bukan ulama ar-rasikhin, bukan ulama yang tinggi ilmunya, tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh ar-Ruhaili ila akhirih. Coba tolong dijawab oleh ar-Ruhaili. A'taqidu, aku berkeyakinan, kata Syekh Rabi, anna Dr. Ibrahim, bahwa Dr. Ibrahim sayujibu, dia niscaya akan menjawab, bi annahu yajibu ala haula'i tullab ayyunkiruha, bahwasanya wajib atas para penuntut ilmu itu untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu, dan wa yughayyiruha fi hududi ilmihim, dan merubah ya kemungkaran-kemungkaran itu sebatas kemampuan ilmu mereka, wa taqatihim, kesanggupan mereka, imtithalan di qaulillahi ta'ala, demi melaksanakan, mengamalkan firman Allah ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian umat, yakni golongan, ya, golongan, dan ini fardu kifayah. Fardu kifayah jika tidak semuanya berdosa, jika tidak melaksanakan kewajibannya, ada golongan, ya, sebagian, ini fardu kifayah, yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Harus ada itu. Itu fardu kifayah. Jika tidak ada, maka semuanya terkena dosa. Jika di antara mereka ada thalabul ilm, ada yang punya ilm, kemudian tidak mengemban kewajiban ini, ya, maka seluruh umat berdosa. Ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya, yang berbahagia. Wa imtithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam rangka mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya, kekuatannya, ya, kekuatan ini, ya, waliul amr, pemerintah. Fa illam yastati' fa bilisanih, jika tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan lisannya. Ya. Fa illam yastati' fa biqalbih, jika dia tidak mampu dengan lisannya, yakni dengan nasihat, dengan ya, mengingkari. Maka dengan kalbunya. Minimal diingkari dengan kalbu. Wadhalika da'aful iman. Dan itu selemah-lemahnya iman. Mengingkari kemungkaran dengan kalbu. Dengan hati. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Faman kana minhum za sultan. Fa'alahi ayyughayyiru biyadihi wa lisanih. Maka barang siapa di antara mereka punya sultan, punya kekuasaan. Punya kekuasaan. Dia pemerintah. Punya kekuatan, kekuasaan. Ya. Maka wajib atas penguasa itu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya walisani dan dengan lisannya. Ya, dengan ucapannya. Nasihat. Wa man kana ghayra dhi sultan fa'alayhi ay yughayyir bi lisanihi wa qalamihi wa bananihi. Dan barang siapa bukan penguasa, tidak punya kekuasaan, kekuatan, maka wajib atasnya mengingkari dengan lisannya, dengan nasihat, dengan qalam, dengan tulisan, ya, menulis. Wa bananihi, ya, dengan jari jemari tangannya, yakni dengan menulis. Wala adhunnu aliman aw talib ilm yukhalifu fi hadha. Yukhalifu fi hadha. Dan aku tidak menyangka ada seorang alim atau seorang penuntut ilm yang menyelisihi hal ini. Wa atakidu anna haulai tullaba. Dan aku berkeyakinan bahwa mereka para tullab, para penuntut ilmu itu, alladzina wasaftuhum, yang aku sifatkan, aku sifati mereka, ya, yakni mereka sudah belajar usul salat dan sufi yang telah kita dengar, insakatu an taghyiril munkarat, jika mereka diam saja, ya, tidak berupaya merubah kemungkaran, tidak beramar ma'ruf, beramar ma'ruf nahi munkar, annahum yadkhuluna, bahwa sesungguhnya mereka jika begitu tidak beramar ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah, sesungguhnya mereka masuk, yadkhulu annahum yadkhuluna fi qaulillahi ta'ala, mereka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lu'inal ladina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir min bani Israel, dari kalangan bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Daud, Nabi Daud dan Nabi Isa. Dzalika bima asau, hal itu dikarenakan mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, kanu, adalah mereka la yatanahawna an munkarin fa'alu, tidak saling melarang dari kemungkaran yang dilakukan. Tidak beramar ma'ruf nahi munkar sesama mereka. Labi sama kan yaf'alun. Teramat jelek apa yang telah mereka lakukan. Jika tulabul ilm tersebut tidak mengemban amanah amar ma'ruf nahi munkar dakwah, ya, maka mereka masuk dalam ayat ini, kata Syekh Rabi'. Nah, Bani Israel, orang kafir dari Bani Israel, mereka dilaknat. Ya. Dikutuk melalui lisan Daud dan Isa, dua nabi mereka. Sebabnya apa? Karena kemungkaran di antara mereka terjadi dibiarkan. Tidak ada yang melaksanakan tugas kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Allahul musta'an. Kemudian syubhat berikutnya halaman 31. Qauluhu kata Ruhaili, yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyura'a fir raddi 'ala al mukhalifi, ya, dipersyaratkan untuk diawasi, diperhatikan dalam membantah orang misihi al haq, tafawutul mukhalifin, tingkatan-tingkatan orang yang menyelisihi, fi darajatil mukhalafah, dalam hal derajat penyelisihannya. Harus tahu persis di mana derajat penyelisihannya. Pada derajat yang keberapa. Hah? Wa makanat al-mukhalif fid-din. Dan posisi kedudukan orang yang menyelisihi al-haq tersebut dalam agama ini. Wa dunia, dan posisinya kedudukannya di dunia. Bagaimana dia kedudukannya, posisinya. Wa kadhalika at-tafawutu fil-ba'ith ala hadhil mukhalafah. Begitu pula harus memperhatikan, ya, perbedaan tingkatan dalam hal al-ba'ith, motivator, apa yang motivasi penyebab terjadinya mukhalafah, penyelisihan itu, ahwal jahl, apakah dia melakukan itu karena memang dia bodoh, amil hawa, atau penyebabkannya karena memang dorongan hawa nafsu, wal ibtida, dan ingin berbuat bid'ah, ausu'ut ta'bir, atau dikarenakan jeleknya cara dia mengungkapkan dalam berbahasa, ya, sehingga salah bahasa, salah kalimat, au sabaqu lisan, atau salah ucap, bukan itu yang dia ingin ucapkan tapi salah ucap, au ta'assur bi syekhin, atau dikarenakan dia terpengaruh oleh seorang syekh, au ahlil balad, atau terpengaruh oleh penduduk negerinya, au ta'wilu, atau dikarenakan penakwilan karena ada syubhat sehingga dia bawa ke makna yang lain yang menyelisih al-haq, au ghairu dzalik min al-maqasidil katsirah, atau selain dari itu, dari tujuan-tujuan yang banyak lil mukhalafat asy-syar'iyyah yang menyebabkan dia terjerumus dalam penyelisihan syariat. Masyaallah. Nah, harus diteliti ini semua. Nah. Ya, belum maju, baru berpikir mau membantah sudah mundur dulu. Nah. Faman lam yantabih ila hadhil mufaraqat, maka barang siapa tidak tanggap dengan ya perbedaan-perbedaan tersebut, wa yuraiha, dan tidak mengawasinya, memperhatikannya, indar rad, ketika membantah, la rubbama waqa'a fi syai'in min al-ifrat aw at-tafriq, mungkin saja boleh jadi dia akan tergelincir, terjerumus dalam ifrat, yakni ekstrim, berlebihan dalam membantah, aw at-tafriq, atau melalaikan, ada yang terlalaikan olehnya, alladhi yamna'ul intifa'a bikalamih, yang hal itu akan menghalangi orang-orang akan mengambil manfaat dengan ucapannya, au yuqallilun naf'a bihi, atau hal itu akan mengurangi manfaat dengan bantahannya. Subhanallah. Aqul, kata Syekh Rabi, hadha kalamun kulluhu yakumu alal ijmalat, ucapan ini semuanya tegak di atas hal-hal yang global, mujmal. Mujmal semua ini, global semua. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak sekali syarat-syaratnya ini. Nah, global semua, mana dalilnya? Mana contoh-contohnya? Nah, فَنَرْجُ مِنَ الدُّكْتُورِ إِبْرَهِيمِ, kami berharap kepada Dr. Ibrahim, أَيُفَصِّلَ هَذِي الْإِجْمَالَاتِ, agar merincikan apa-apa yang diglobalkan ini. Ya, agar tidak membingungkan. Ya. وَيَدْرِبُ لَهَا الْأَمْثِلَةِ, dan tolong datangkan, sebutkan contoh-contohnya. Rincikan, kemudian sebutkan contoh-contohnya satu persatu. Oh, ini mukhalafahnya, derajatnya, tingkatan ini, contohnya ini. Yang menyelisihi kerukannya dalam agama begini, berarti menyikapinya, cara membantahnya begini. Kerukannya di dunia begini, berarti cara membantahnya begini. Ini karena penyebab dia menyelisih al-haq, kejahilan, berarti cara mengatasinya, membantahnya begini. Ini karena hawa nafsu begini, ini karena ini begini. Harusnya didetailkan, diberi contoh-contoh, kemudian prakteknya, dalilnya masing-masing. Jangan global begini. Jadi orang jadi bingung. Nah, yang baca sudah ya, saya tidak sanggup, tidak ada yang sanggup jadinya. Tidak ada yang memenuhi syarat. Nah. Wa yuqim 'alaihal adillah, berikan contoh-contohnya, tegakkan dalil-dalil atasnya. Wa illa, jika tidak, fa innahu yuqi'u ghalibal qurra fi hiratin. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya hal itu menjatuhkan kebanyakan, mayoritas pembaca ke dalam kebingungan. Jadi bingung kan? Ya. Wa yuqi'u man yusallimu bihadzal kalam, dan akan menjatuhkan, menjerumuskan orang yang menerima ucapan dia terpengaruh dengan syubhat ini, fit tawaqqufi, akan terjatuh dalam apa? Tawakuf. Abstain. Ya, anil qiyam bin nasiha lillah, dia tidak bisa bersikap. Dia berhenti, tawakuf di sini, berhenti dari melaksanakan tugas memberi nasihat untuk Allah, agar beriman kepada Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin, untuk aimmatil muslimin, yakni ulama dan walil amr, penguasa, wa ammatim, dan keumum kaum muslimin. Liwujudi hadhil aqabat, dikarenakan adanya rintangan-rintangan, halangan-halangan, sandungan-sandungan yang dibuat oleh Ar-Ruhaili dalam bentuk kaidah-kaidah dan syarat-syarat. Dan itu pada ikatnya adalah halangan-halangan dan rintangan-rintangan untuk maju. Ya. Fahal idza wajadal alimu aw talibul ilm qauman yastaghithuna bighairillah wa yadhbahuna lahum wa ila akhirih. Maka apakah jika seorang alim ataupun untuk ilm menemukan satu kaum, ya, mereka istighosah, memohon pertolongan dalam kondisi bahaya kepada selain Allah, dan mereka menyembelih persembahan untuk selain Allah, dan ila akhiri, ya, dan seterusnya dari berbagai kesyirikan-kesyirikan, kekufuran, fahal yajibu alaihi, maka apakah wajib atasnya ya'rifa tafawut al-mukhalifin, perbedaan tingkatan orang yang menyelisih itu diteliti dulu satu persatu, wa tafawut fi bawa'ithin, kemudian perbedaan apa motivatornya, penyebabnya, ya, kemudian apa, apakah itu karena kejahilan atau hawa nafsu, dan seterusnya diteliti satu persatu syarat yang disebutkan ila akhiri. Nah, baru kemudian mengingkari, wa hal dalla kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala hadha, apakah kitabullah, Al-Qur'an dan sunnah rasulnya menunjukkan hal ini, syarat-syarat ini, adakah dalilnya? Qala Allah taala berfirman, qala taala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul, jika kalian berselisih dalam satu perkara maka kembalikanlah penyelesaian perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah itu kitabullah, kepada Rasulnya semasa hidupnya, datang kepada Rasul, sepeninggalnya dikembalikan kepada sunnahnya. In kuntum, jika benar-benar kalian tu'minuna billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila, itu lebih baik sekarang, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik di masa yang akan datang. Mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu lebih baik. Itu yang terbaik. Sekarang dan di masa akan datang. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat tadi dalam surat An-Nisa. Dan Rasulullah sallallahu bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi yadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dalam merubah dengan kekuatan. Ya, sudah dengar tafsirnya di depan. Penguasa. Ya, fa illam yastati' fa bi lisani. Jika tidak mampu dengan kekuatan karena tidak punya kekuasaan, bukan pemerintah, bukan penguasa, maka dengan lisannya. Ya, dan bagi penguasa di samping mengingkari dengan kekuatan juga dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, tidak mampu dengan lisan maka dengan kalbunya, minimal diingkari dalam hati. Wa dzalika tahsul iman, dan itu adalah selama-lamanya iman. Wa lam ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang bi syai'in min hadhil quyud, dengan sedikit pun dari syarat-syarat yang disebutkan, yang dikarang-karang oleh Ruhaili. Ini ayat kita dengar di atas, ya, menunjukkan kepada harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dikatakan ini syarat, ini wajib, mari kita, ya, berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah ada dalam Al-Quran As-Sunnah syarat-syarat itu? Ada hadis sekarang mengatakan, barang siapa yang terkali melakukan kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Jika tidak mampu dengan kekuatan, dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Apakah Rasulullah SAW mengatakan dengan syarat dia begini, begini, begini, diteliti kemungkarannya begini begini dan seterusnya? Tidak ada dari Rasulullah SAW seperti itu. Nah, tidak datang Nabi SAW dengan syarat-syarat Allah tidak kerah Dr. Ibrahim, yang disebutkan oleh Dr. Ibrahim. Wa kutubus salaf, kitab-kitab salafus salih, ala kasratiha, dengan banyaknya kitab-kitab itu. Wa kasrati ma fiha minal aqwal, dan banyaknya di dalam kitab-kitab itu ucapan-ucapan salaf, fir raddi alal bid'ah, dalam membantah bid'ah-bid'ah, wal munkarat, kemungkaran-kemungkaran, lam najid fi hadhil quyud asy-syadidah, kita tidak menemukan sama sekali dalam kitab-kitab salaf, ya, ulama-ulama ahli hadis syarat-syarat yang sangat ketat yang disebutkan oleh Ar-Ruhailin. Nah, jadi ini memang bahaya. Ya. Wallahul musta'an. Belum selesai bantahnya Syekh Rabi. Ya. Lengkapnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini yang butuh waktu sepertinya. Nah. Ini ada yang bertanya hukum sholat di masjid yang dulunya bekas kuburan. Tapi mayat-mayatnya udah dipindahi. Dan sudah berusaha untuk dipindah semua. Kalaupun qadarullah masih ada tulang-tulang yang belum dipindah, apakah dapat udzur? Ya, dipastikan masih ada tulang-tulangnya, berarti belum sempurna. Nah, kalau masalah bekas kuburan dirombak dan dibersihkan dari mayat-mayat termasuk tulang-tulangnya, Masjid Nabawi juga bekas kuburan. Bekas kuburan kaum musyrikin dibongkar, ya, dikeluarkan semua, baru kemudian dibangun Masjid Nabawi di atasnya. Nah, tapi harus dipastikan dan diperjelas tulang-tulangnya semuanya harus dipindahkan dan dikeluarkan sehingga benar-benar bersih dari kuburan. Nah, benar-benar bersih dari kuburan. Nah, sehingga masjid itu betul-betul dibangun di atas, ya, area yang itu bukan kuburan. Kalau masih ada tulang-tulangnya, masih ada kuburannya kan. Nah, jadi harus benar-benar dipastikan, diteliti sedemikian rupa dan hati-hati dalam masalah ini. Nah, Allah musta'an. Tafadhal ya ikhwan. جزاكم الله خير.